Yang punya bolak, terima kasih Putra Ben. Kacung Bang Belgari, terima kasih. Jamil G, thank you. Kim Chil, Erna Legend Los, Bra Agar, Putra Jogja. Bocoku batang atalong wulan, betina ngiler jare neng idang. Sekalu eku tuke turutan, iki ngidam apa kesempatan. Iku mono perbuatan maku mataku cinta menggali lalu saban bengiku gai wong turu rati wei mesti kowe nasu nasu wong ya ora saiki wis duwe surah rasul malam iku kebutuh surah rasul ya duwe ora syukur. Ya di rumah juga terima kasih. Yang punya karang langsung juga terima kasih Putra Jogja ya. Aga Bocu, Putra OBC, Jalan Kepang Gagalia, TYKL. Yang weca ayu, becaku sing ayu dewe. Dewe, dewe, dewe, gendang ngomong apa sing baga pingin nih. Enggal tak turuti sih tak pingin nih sih gampang-gampang janjiku juga turuti. Ayo sih gampang-gampang weh aku pengen kentang asik kowe pengen tangkal. Kowe pengen tangkal, sing gede bentuke. Kowe pengen tangkal, tangkal, tangkal, tangkal gede. Sing emak masane. Azel, nyidam tangkal buat rekan-rekan segera tim Prabu Sadi ya. Ya punya belegu juga terima kasih thank you Blangsa. Kakak Lea Romsel. Ya punya jarak kembang Putra Obis ya. Anak malam yang kebelakang juga terima kasih Raja Cis Kidrang Casendul. Yang weca ayu becaku sing ayu dewe dewe dewe dewe gendang ngomong apa sing mbak kepingini enggal tak turuti sing gampang-gampang welisya. Ya, iki lho Kang Lawa. Janjiku tuh. Jaluk lawa wae. Ya. Ayo. Aku pengen mentok. Sing dawa bentuke. Aku pengen mentok. Sing gede bentuke. Aku pengen mentok. Ya lawa iki. Kowe pengen lawa. Sing gede bentuke. Kowe pengen lawa. Kowe pengen lawa lawa lawa lawa gadang sing akeh emine asik yes, Putra RC Dewi Gunawan Putra Arga yang menjajah BLG juga terima kasih ya. Oke, thank you.